selalu bergandeng tangan sepanjang jalan kenangan. Ku perlu dirimu mesra. Hujan yang rintih-rintih di awal bulan itu menambah selalu bergandeng.